hilang di seberang lautan. Segenap seharian tenggelam di langit biru. Selamat pendaratan di negeri orang. Sejenak kebingungan, ilmu tetap diburu. Ini bertahun sudah hidup berdagang, hati selalu resah diganggu kenangan lama. Ini segera dicapai segala cita, tapi apakan daya, masanya belum tiba. Di desa nan tercinta, Tuhan bimbinglah kami, berikan bantuan. Kami perlu cahaya yang terang sepanjang masa, agar tenaga kami tidak sia-sia. Kami ingin berbakti kepada umat Islam. Kawan, kita harus tanam keyakinan, hidup ini bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk Islam dan saudara kita yang di mana-mana terhimpit derita. Diri ini memang ingin pulang, mengubah rindu ayah dan bunda. Hati ini memang ingin segera berlabuh di desa nan tercinta. Hati ini memang ingin segera berlabuh di desa nan tercinta. Ribuan batu hilang di seberang lautan, segenap seharian tenggelam di langit biru. Selamat pendaratan di negeri orang, sejenak kebingungan, ilmu tetap diburu. Kini bertahun sudah hidup berdagang, hati selalu resah diganggu kenangan lama. Ini segera dicapai segala cita, tapi apakan daya, masanya belum tiba. Diri ini memang ingin pulang, mengubah rindu ayah dan bunda. Hati ini memang ingin segera berlabuh di desa nan tercinta. Hati ini memang ingin segera berlabuh di desa nan tercinta. Tuhan bimbinglah kami, berikan bantuan. Kami perlu cahaya yang terang sepanjang masa, agar tenaga kami tidak sia-sia. Kami ingin berbakti kepada umat Islam. Kawan, kita harus tanam keyakinan, hidup ini bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk Islam dan saudara kita yang di mana-mana terhimpit derita, yang di mana-mana terhimpit derita.